Kitab Buah Kamil Haji, kitab menjelaskan tentang beberapa hukum haji. Wahwa lughatan al-qasdu, menurut bahasa Arab, makna asli dari haji adalah pergi, pergi ke suatu tempat. Wasyar'an qasdul baitil harami lin-nusuk, makna haji secara syariat, secara arti syar'i atau makna fikih adalah pergi ke Baitul Haram, ke Mekah yang bertujuan untuk melakukan ibadah. Wasara itu wujubil haji sab'atu asya. Wa fi ba'din nusahi sab'u hisal. Al-Islamu wal bulugu wal aqlu wal hurriyah. Syarat kewajiban haji ada 7, dan di sebagian manuskrip kitab asli takrib tidak menggunakan kata sab'atu asya tetapi menggunakan sab'u hisal. 7 itu ialah Islam, balik, berakal, dan merdeka. Fala yajibul haju alal mutasibi fidil fidzalik. Maka haji tidak diharuskan bagi orang yang tidak memiliki 4 sifat tadi. Wa wujudu zati wa awiyatihi inihtaja ilaiha. Kemudian syarat selanjutnya ialah menemukannya bekal dan juga wadah untuk bekal. Jadi memiliki bekal untuk haji dan memiliki wadahnya bila memang dibutuhkan. Waqat la yahtaju ilaiha kasyahsin qaribin min makkata. Terkadang ada juga seseorang yang tidak membutuhkan wadah bekalnya dikarenakan dia rumahnya dekat dengan Mekah. Ayustaratu aidan wujudul ma'i fil mawadhi'il mu'tadi hamlul ma'i minha bi tsamanil misli. Disyaratkan juga memiliki air, adanya air di tempat-tempat yang biasa membawa air dari tempat itu, baik menemukannya dengan harga yang standar. Jadi ada air yang dijual dan yang melakukan haji mampu membelinya, dan juga air yang dijual itu harganya tidak tinggi, yaitu standar. Wa wujudu rahilatil lati tasluhu limithlihi bisira'in aw istijar. Syarat selanjutnya ialah menemukan kendaraan yang layak untuk orang yang pergi haji. Jadi tentunya setiap orang memiliki derajat masing-masing. Ada yang memiliki derajat tinggi dan juga sebaliknya, yang semestinya kendaraan yang dinaiki oleh orang yang berderajat tinggi itu berbeda dengan seseorang yang derajatnya rendah. Jadi adanya kendaraan ini harus kendaraan yang layak untuk dinaiki oleh yang sedang bersangkutan. Dan kendaraan ini terwujud boleh dengan cara membeli atau menyewa. Hadza in kana syahsul bainahu wa baina makata marhalatani fa'akthar. Syarat ini juga hanya berlaku bagi seseorang yang jarak antara rumahnya dan Makkah berjarak 2 marhalah atau lebih. Jadi orang-orang yang dekat dengan Makkah, dia tidak diharuskan mendapatkan kendaraan. Jadi 2 marhalah ini biasanya diukur atau dijadikan kilometer. Bila dijadikan dengan kilometer adalah 82 kilometer. Sawa'un qadira 'alal masyi awla. Jadi untuk kewajiban haji ini, bila memang seseorang memiliki rumah yang dekat dengan Mekah, dia tetap diharuskan pergi haji, tidak memandang apakah dia mampu berjalan menuju Mekah atau tidak. Fa in kana bainahu wa baina Makkah duna marhalataini wa huwa qawiyun 'alal masyi lazimul hajju bila rahilah. Mohon maaf, tadi ada kesalahan sedikit. Saya ulangi bahwa syarat memiliki kendaraan ini diperuntukkan bagi seseorang yang memiliki jarak antara rumahnya dengan Mekah berjarak 2 marhalah lebih atau berjarak 80 kilo lebih, 82 kilo lebih. Dan kewajiban haji ini tidak memandang dirinya mampu berjalan atau tidak. Jadi untuk orang yang jaraknya jauh dengan Mekah, tidak ada persyaratan mampu berjalan ke Mekah atau tidak. Dan bila seseorang memiliki rumah yang dekat dengan Mekah, dekat dalam arti jarak rumahnya dengan Mekah kurang dari 2 marhalah, dan dia mampu berjalan ke Mekah, maka dia diharuskan haji. Jadi untuk orang yang dekat dengan Mekah, ada syarat dia mampu berjalan ke Mekah. Artinya bila memang tidak mampu berjalan ke Mekah, tidak diharuskan melakukan haji. Wa yustaratu kaunu ma dzukira fadilan an dainihi wa an mu'nati man alaihi mu'natuhum muddata dhahabihi wa iyabihi. Disyaratkan juga harta atau biaya yang digunakan untuk menyewa atau membeli tunggangan, membeli kendaraan, dan juga biaya yang digunakan untuk air dan lain-lain, biaya itu diharuskan tidak digunakan untuk melunasi hutangnya, dan juga tidak digunakan untuk membiayai orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Dan kebutuhan orang-orang yang ditanggung nafkahnya itu di waktu dia pergi haji hingga pulang nafkahnya tercukupi. Artinya bila dia masih memiliki tanggungan nafkah dan hartanya tidak lebih dari itu, maka tidak diharuskan untuk pergi haji. Wa fadilan aidon an maskanihi laiki bihi wa an abdin yaliku bihi. Dan harta itu juga diharuskan lebih, harta yang lebih dari rumahnya, rumah yang layak dihuni, dan juga budak yang patut baginya. Wa tahliyatut tariq. Syarat selanjutnya adalah amannya perjalanan. Jadi harus perjalanannya tidak boleh ada ancaman. Wal muradu bi tahliyati huna amnu tariqi dhannan bihasabi ma yaliku bi kulli makan. Jadi yang dimaksud dengan tahliyah adalah perjalanan yang aman. Jadi ada prasangka bahwa perjalanan yang dilakukan ini aman, yang tentunya keamanan itu sesuai dengan tempat yang dilalui. Falau lam ya'mani syahsu ala nafsihi au malihi au bud'ihi lam yajib alaihil hajju. Dan bila seseorang yang pergi haji di perjalanannya ada ancaman nyawa, harta, atau ancaman asusila, maka tidak diharuskan melakukan haji. Wa qauluhu wa imkanul masiri tsabitun fi ba'di nusah. Dan juga di sebagian manuskrip kitab takrib ada tambahan syarat, yaitu imkanul masir, mungkinnya perjalanan. Wal muradu bihadal imkan ayyabuka minaz zamani ba'da wujudi zati war rohilah ma yumkinu fihi sayrul ma'hudu ilal haji. Maksud dari mungkinnya perjalanan adalah waktu yang digunakan untuk perjalanan dari rumahnya ke Makkah ini mencukupi untuk melakukan haji. Jadi inti dari haji adalah wukuf di Arafah, tanggal 9 Arafah. Artinya seseorang yang pergi haji dari rumahnya ke Mekah, dia harus sampai ke Mekah sebelum waktu wukuf selesai. Artinya bila waktu itu tidak mencukupi untuk berjalan ke Mekah sebelum waktu wukuf selesai, maka hajinya tidak wajib dilakukan. Fa in amkana illa annahu yahtaju liqad imarhalataini fi ba'dil ayyam lam yalzamhul hajju lidharar. Bila dia mungkin melakukan perjalanan ke Mekah, akan tetapi dia memerlukan beberapa kecepatan yang lebih, maka itu tidak mengharuskannya untuk berangkat haji. Jadi misalkan dia normalnya 20 kilo ditempuh dengan waktu 1 jam. Dan untuk mencapai ke Mekah, untuk sampai ke Mekah sebelum wukuf, dia harus menambah kecepatan itu. Nah, dalam kasus seperti itu, maka dia tidak mencukupi waktunya untuk pergi haji kecuali menambah kecepatan di sebagian waktu. Hal yang demikian ini termasuk sesuatu yang menjadikan tidak harusnya melakukan haji.